Karena gak bakalan ada aku di sini. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi sesuatu. Ada abang di sini.